juga SNP yang sudah hadir, kita bisa goyang damai ya. Sosialnya buat ibu-ibu. Spesial untuk kedua mempelai. Apapun pasti kau lakukan untuk diri. di sini bareng Nyupalapa, Om Bams, monggo.